sayang, layanglah yang ku sayang. Jauh tinggi sekali melayang-layang, layanglah yang benang panjang, layanglah yang benang panjang. Ku tarik kencang sekali, putus di jatuh di hutan. Benang panjang ikut melayang, hancur lebur berantakan karena datangnya jatuh di hutan. Benang panjang ikut melayang, hancur lebur berantakan karena datangnya hujan. Terima kasih. Salam Jiwa Nusantara.